atau ditambah dengan tambahan dari salaf dan dari para ulama, siyamana wa qiyamana wa a'malana salihah, yang maknanya tentunya taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima kalimat tahni'ah diiringi harapan, mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita kerjakan dari amal ibadah, puasa, salat, siam, amal saleh, dari amal secara khusus sebulan penuh yang telah kita tegakkan di bulan Ramadan, dan tentunya secara umum mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ucapan tahniah yang hikmahnya adanya pengharapan, permohonan, doa agar amal itu diterima. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian bagi kita yang berpuasa dengan menjalani Ramadan, kemudian kita mendapatkan sekarang hari-hari yang kita tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, atau tidak lagi diwajibkan untuk menegakkan puasa. Tentunya bukan hari-hari ini dan selanjutnya sampai datang Ramadan kemudian adalah hari yang kita penuh kebebasan, tidak mengiringi dan mengisinya dengan amal-amal ibadah tetapi kita dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan adalah ibadullah, adalah hamba-hambanya Allah, yang keberadaan kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Mukhlisina lahuddina, dengan mengikhlaskan sepenuhnya agama ini milik Allah, ibadah itu untuk Allah. Karena itu kata para ulama sebagai bentuk ungkapan mengingatkan kepada kita semua, Rabb kita di bulan Ramadan adalah Rabb kita pula di bulan selain Ramadan atau di luar Ramadan. Rabb kita Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb yang kita ibadahi di bulan Ramadan sama dengan Rabb yang kita ibadahi di luar bulan Ramadan. Artinya tidak ada kalimat berhenti dalam beribadah, tidak ada kalimat cukup dalam beribadah. Namun di luar Ramadan kita menseriusi bahkan ibadah kepada Allah, karena di luar Ramadan hari-hari penuh ujian, hari-hari penuh ujian. Berbeda di dalam Ramadan, begitu mudahnya kita berbuat amal ketaatan, benar-benar kita rasakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di luar bulan Ramadan, hari-hari yang kita mendapatkan ujian. Ujian tentunya dengan keimanan kita. Apakah kita termasuk dari hamba-hambanya yang terus-menerus beribadah kepada Allah, ataukah kita dari hambanya yang sekedar mencukupi ibadahnya? Maka hari-hari di luar Ramadan tentunya kita bahkan dituntut untuk bisa menjalankan ibadah sebagaimana kita menjalankannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman ketika di bulan Ramadan dia merasa imannya mudah bertambah karena dia melakukan amal-amal saleh. Di luar Ramadan dia berusaha untuk menambah keimanannya, karena menambah iman itu adalah hal yang menggembirakan, hal yang membahagiakan bagi orang-orang yang beriman, menambah imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman, adapun orang-orang beriman, mereka apabila bertambah keimanannya, mereka bergembira, mereka berbahagia. Wahum yastabshirun. Tidak sebaliknya, dia merasa aman, dia merasa nyaman dengan berkurangnya keimanannya. Itu menunjukkan imannya surut. Imannya surut. Tetapi orang yang beriman, dia merasa bergembira apabila imannya bertambah. Dia merasa berbahagia, atau dia sangat bahagia kalau imannya bertambah. Sehingga di luar bulan Ramadan mereka menambah amalan iman. Mereka menambah amalan iman, amalan ta'ah, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan segala aktivitas amalan ibadah yang bisa mereka kerjakan. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat yang sering kita dengarkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu Allah. Perintah di sini bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi kepada semua masa waktu kita, sembahlah Allah sampai engkau menemui ajal, engkau menemui kematian. Al-yakin disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, al-maut. Sembahlah Allah sampai engkau mendapatkan kematian. Dan karena itulah juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau dalam satu keterangan beliau mengatakan, amal itu tidak memiliki ajal, amal itu tidak ada ajalnya, tidak ada waktu berhentinya, kecuali kematian, kecuali kematian. Kapan kita berhenti beramal? Ya, ketika kita wafat. Dalam sebuah riwayat, in qata'a amal ibni Adam, terputus amal ibnu Adam dengan kematiannya, kecuali tiga, illa thalatha, yaitu tentunya amal jariahnya, ilmu yang dia sampaikan, yuntafa bihi, yang bermanfaat. Kemudian waladun salih yadu'u lahu, idza mata ibnu Adam in qata'a lahu amaluhu illa thalatha. Demikian dalam riwayat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka kematian yang memutuskan amalannya, kematian yang memutuskan amalannya. Selama dia hidup, maka dengan ayat tadi, wa'bud, sembahlah, ibadahilah Allah sampai engkau menjumpai kematianmu. Karenanya, tidak ada waktu bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Tidak ada waktu bagi kita untuk tidak mengerjakan amal. Kita ingat ayat Allah, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, kata Allah, masa di sini ulama terbagi dua dalam tafsir. Satunya masa yaitu semua masa, yang satunya memandang al-asr itu adalah waktu al-asr. Karena di dalam waktu asar itu ada keadaan yang besar yang Allah inginkan. Naam. Tapi kita berpijak dengan keterangan yang pertama tadi, Allah bersumpah dengan waktu, masa. Sesungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman, yaitu mereka yang beriman dan kecuali mereka yang beramal saleh, saling mengingatkan, saling memerintahkan kepada yang hak dan saling menasihati kepada kesabaran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau tadabbaron nas ma fi hadhi surah lakafathum." Demikian riwayat yang lebih tepat dari Imam Syafi'i, seandainya mereka mencermati, menelaah surah ini, wal asr, maka akan mencukupkan bagi mereka karena di dalamnya ada peringatan tentang kerugian yang bakal terjadi di sisi manusia ketika mereka tidak beriman, ketika mereka tidak beramal saleh, dan ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, demikian ketika mereka tidak bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau kita membiarkan waktu-waktu itu berjalan tanpa ibadah, tanpa amal saleh, niscaya kita termasuk dari apa yang Allah sebutkan tadi dari ayat. Karena setelah Ramadan, syaitan juga dilepas belenggunya, syaitan yang jahat dilepas belenggunya, kembali aktivitas manusia sebagaimana di luar Ramadan, maka mereka kaum muslimin, hamba-hamba yang beriman, berwaspada bagaimana mereka tetap mengkondisikan dirinya agar terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wala takunu, janganlah kalian kondisinya, keadaannya, allati naqadat ghazlaha, seperti orang yang lepas hewan buruannya, min ba'di quwwatin ankatha, setelah sebelumnya dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkap hewan buruan tersebut. Jangan kalian seperti ini. Kalian telah menampung, atau kalian telah mengumpulkan amalan, kemudian kalian lepas. Seperti orang yang berburu hewan buruan, dia telah menangkap hewan buruan itu dengan susah payah, kemudian dia lepas atau kemudian terlepas. Jangan kalian seperti itu. Tetapi jadilah seorang yang menjaga bagaimana amalnya tetap utuh, bagaimana amalnya bisa bertambah. Di bulan di luar Ramadan dia berjihad. Di luar bulan Ramadan dia berjihad. Seorang dengan melakukan amal soleh itu berjihad. Sebagaimana telah kita dengarkan dalam riwayat yang sahih, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid dikatakan dia mujahid apabila dia mengarahkan dirinya beramal ketaatan. Itu mujahid. Di dalam bulan Ramadan kita muda. Di luar Ramadan kita mendapatkan halangan, aral melintang, sebagaimana mujahid yang berperang di jalan Allah, di medan perang, dia mendapatkan aral melintang, dia mendapatkan beberapa suatu yang mengandas, menghalangi, bahkan suatu ujian yang berat dalam menghadapi musuh-musuh Allah sebagai seorang mujahid. Demikian seorang yang beramal. Pertama yang dia berjihad, ketika dia beramal, dia melawan iblis dan bala tentaranya yang menahan, yang mengganjal, yang menghalangi dia, disertai dengan hawa nafsunya, disertai dengan syahwatnya. Dia harus melawan itu semua. Tetapi apabila dia lulus, dia adalah mujahid. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia di luar bulan Ramadan dia berjihad. Berjihad dalam apa? Beramal. Bukan di luar Ramadan selesai sudah membaca Al-Quran, selesai sudah berzikir, selesai sudah amal ibadah tatawu'at, selesai sudah amal-amal yang dicintai oleh Allah. Tidak demikian ya ibadallah. Tetapi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan satu riwayat ini, kalau kita mencermati, kita akan mendapatkan contoh yang baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sebagaimana sering kita dengarkan di dalam bulan Ramadan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dikenal, kana Rasulullah, kata Abdullah ibn Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad, ajwadan nas, kana Rasulullah ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, adalah beliau orang yang paling bermurah hati, paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih-lebih lagi paling lebih-lebih lagi sangat bermurah hati, sangat berdermawan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dimudahkan untuk beramal. Di luar bulan Ramadan bersungguh-sungguh dalam beramal. Demikian Rasulullah. Dengan satu riwayat ini menerangkan bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan beliau dikenal sebagai orang yang, kalau dikatakan bermurah hati, orang yang mudah melakukan kebaikan, orang yang bermudah, atau orang yang mudah di dalam melakukan kebaikan, mudah melakukan amal ta'ah. Demikianlah kita umatnya. Di luar bulan Ramadan, bagaimana kita demikian? Mudah beramal kebaikan, mudah di dalam melakukan apa saja yang mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tentunya akan menambah keimanan kita, akan mengkondisikan kita berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya nasihat ini, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, untuk kita semua, karena kita sekarang berada semuanya dengan kondisi yang sama, berada di luar Ramadan. Jangan sampai di luar bulan Ramadan, seperti apa yang kita telah dengarkan, kondisi kita menyurut. Beberapa amalan telah kita tinggalkan. Berapa ibadah telah kita lalaikan. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua untuk menegakkannya. Telah kita dengarkan dari nasihat-nasihat Ramadan agar tidak menyepelekan amalan yang ringan, baik itu di dalam Ramadan tentunya, demikian lagi terlebih di luar Ramadan. Karena demikian banyak amal, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan amal ini dikerjakan, dibimbing kita untuk melaksanakannya. Di sana ada amal-amal yang ringan. Terkadang seorang dengan amal ringan pun lalai dan ghaflah. Maka wahai hamba-hamba Allah, seruskanlah diri kita untuk beramal walaupun amal tersebut ringan. Jangan sampai kita ghaflah. Jangan sampai kita terlalaikan dari salah satu wasiat Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyambut datangnya Syawal di hari-hari terakhir Ramadan. Di antara wasiat beliau, agar waktu-waktu di bulan atau di luar Ramadan, bagaimana sebisa mungkin kita isi dengan apa yang terbaik, tentunya dengan tadi jihad, kesungguhan. Dan yang paling baik untuk kita lakukan memperbanyak zikir, kata beliau, adhkar. Karena zikir itu adalah suatu yang utama. Cukuplah Rasulullah dikatakan yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu kana, beliau selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Maka di antara wasiat beliau tersebut, biasakan menyebut apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita sering menyebutnya, sering mengucapkannya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang juga biasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita berjalan, dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita bermajlis, disertai dengan ucapan apa yang sering diucapkan oleh para nabi dan para rasul, la haula wala quwata illa billah. Lisan kita tidak pernah berhenti mengucapkan azkar tersebut. Yang membantu kita mengingat Allah. Na'am fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah saya, kata Allah, saya akan mengingat kalian. sehingga kita berserius mengucapkan azkar yang diajarkan, demikian kita berserius beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah banyak menyebutkan Allahumma Allahumma gfirli warhamni wahdini warzukni. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, berikan hidayah kepada saya, dan anugerahkan saya rezeki yang halal, warzukni, atau anugerahkan kepada saya apa yang tentunya terbaik sehingga seorang hamba lisannya tidak lepas dari berzikir kepada Allah sebagaimana Rasulullah. Juga beliau memperbanyak berdoa, beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik, la haula wa la quwata illa billah. Maka ibadallah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, maka kita umatnya pun tentunya mengikuti beliau. Ucapan tadi ringan, mudah. Tidak ada yang sulit bagi kita semua untuk mengucapkannya. Namun ringannya kalimat tersebut membawa keutamaan tersendiri bagi siapa yang melazimkannya, yaitu siapa yang terus-menerus melakukannya, mengamalkannya. Tentunya kita telah mendengarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kana ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang dicintai oleh Allah terus menerus walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan sedikit, mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah atau Allahu akbar atau yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ucapan yang sangat ringan. Tetapi apabila kita melaziminya, kita menjalaninya setiap waktunya, mudah-mudahan kita meraih apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah pula tidak akan menolak hambanya. Karena siapa yang dicintai oleh Allah, dia akan ditolong, dia akan dibantu, dia akan dilindungi, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian kita katakan sekali lagi, kita berada di luar bulan Ramadan. Tepatnya sekarang kita berada di bulan Syawal. Setelah bulan Syawal kita masih menjalani 11 bulan ke depan, bulan yang penuh perjuangan tentunya untuk beramal. Baru kita bertemu di bulan setelah 11 bulan tersebut, Kalau diberi usia oleh Allah, diberi takdir oleh Allah dengan usia yang panjang, kita akan mendapatkan kembali Ramadan. Tetapi perjalanan itu tidak sedikit, perjalanan itu tidak pendek. Perjalanan itu dengan berbilangnya waktu, berbilangnya hari. Yang tentunya kita dituntut setiap harinya untuk menambah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tilkal ayyamu nudawiluha. Nantinya kita akan mengatakan demikian. Itulah hari-hari dunia yang kita melewatinya. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Di antara manusia. Hari-hari ini. Hari-hari ini sampai kita wafat. Sebelum datang hari tersebut, yang kita tentunya akan menyesali keadaan kita, maka jangan sampai kita mendatangi hari tersebut dengan tanpa membawa bekal sama sekali, tanpa membawa kebaikan atau tanpa menambah kebaikan dari amal ibadah hari-hari ini. Hari-hari kita beramal. Bukan hanya Ramadan, Ramadan pasti kita beramal. Tetapi hari-hari ba'da Ramadan, hari-hari yang kita dituntut untuk beramal, beribadah, menjaga, berjihad. Karena itulah juga dari hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing kita untuk menegakkan puasa Syawal. Puasa Syawal, di mana beliau mengatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana qasyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal dengan puasa pula, maka dia seperti berpuasa setahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya ikhwati, saudaraku sekalian, hikmahnya dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya bahwa amalan tidak hanya pada bulan Ramadan. Bahkan setelah ba'da Ramadan, bagaimana kita beramal, beraktivitas kembali dengan amal, bahkan atba'ahu sittan min syawal, menunjukkan di sebahagian ulama mengatakan, menunjukkan amalan disegerakan ba'da Ramadan. Setelah kita melewati Id sehari, kata sebagian para ulama, itulah yang disunnahkan kita berpuasa. Itu tanggal 2, 3 dan seterusnya, agar kita tidak mendapatkan waktu sela tanpa amal. Segerakan itu dari hikmah kenapa kita disuruh, diperintahkan, dihasung untuk berpuasa Syawal. Kalaupun bukan wajib, tentunya dengan pengertian di sebagian ulama tadi langsung tanggal 2 berpuasa. Namun sebagaimana yang sudah kita terangkan, yang benar dari pandangan mereka, dari pandangan ulama tersebut, pendapat yang lain yang mengatakan bahwa puasa Syawal tidak harus langsung di tanggal 2. Boleh di tanggal yang lainnya di bulan Ramadan, bahkan bisa dengan mengerjakannya tidak berurutan. Selama di bulan Syawal dia bisa mengerjakannya, dia kerjakan. Waktunya lapang, dengan bulan Syawal, tentunya selama di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tadi menyebutkan hikmah untuk bersegera di dalam beramal, agar kita tidak mendapatkan adanya kekosongan waktu untuk beramal, atau kekosongan waktu tidak digunakan beramal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian mengiringi keterangan puasa Syawal tadi, tentunya sebagai mimbab tambahan ilmu bagi kita, bahwa puasa Syawal yang sifatnya sunnah, di sebagian ulama tidak mendahulukannya dari apa yang wajib. Tidak mendahulukannya dari apa yang wajib, yaitu apabila seorang memiliki hutang Ramadan, hutang Ramadan, maka dia mengedepankan qadha Ramadan. Qadha Ramadan di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Qadha Ramadan di bulan Syawal. Sehingga setelah dia menunaikan qadha, apa yang wajib, baru dia menegakkan apa yang sunnah. Menegakkan apa yang wajib, baru apa yang sunnah. Ini di sebagian ulama. Sebagian yang lain, dan disebutkan bahwa itu dari jumhur, bahwa boleh baginya untuk menunaikan ibadah puasa Syawal terlebih dahulu, baru menunaikan qadha. Baru menunaikan qadha. Di antara dalil mereka, Aisyah radhiyallahu taala anha menegakkan qadha di bulan Sya'ban, di akhir tahun. Karena setelah Sya'ban masuk Ramadan. Itu di antara dalil mereka. Namun ini pendapat kebanyakan para ulama, membolehkan penegakan Syawal. Sehingga wallahu ta'ala a'lam bisawab, dengan kita dapatkan keterangan tersebut, maka penegakan qadha apabila ada di sana qadha, tentunya itu yang lebih utama untuk kita tegakkan. Namun apabila kita tidak mendapatkan Syawal lagi kecuali dengan menegakkan Syawal di bulan Syawal, tentunya dengan pendapat yang sudah kita dengarkan tadi, bisa kita menegakkan puasa Syawal kalau sekiranya kita tidak mendapatkan. Hanya saja ada di antara fatwa ulama seperti dinukilkan dari Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan saya tidak tahu kalau di sana ada yang sama dengan beliau, tetapi yang saya ketahui dari beliau. Namun fatwa ini dibangun di atas bimbingan ilmu tentunya. Yaitu apabila seorang memiliki hutang puasa selama bulan Ramadan, dia tidak berpuasa 30 hari penuh atau 29 hari penuh, tentunya dengan adanya nifas. Kalau haid tidak mungkin satu bulan, kebanyakannya 7 hari atau mungkin bahkan 15 hari. Wallahu a'lam, jarang terjadi satu bulan haid. Adapun nifas, maka dari kebiasaan 40 hari. Kebiasaan, bukan suatu yang paten, tapi kebiasaan wanita itu 40 hari. sehingga dia mendapatkan bulan Syawal, bulan Ramadan tidak ada puasa sama sekali. Dan dia ingin hendak mengqadha, maka di bulan Syawal dia menunaikan semua puasa qadha di bulan Syawal. Lantas bagaimana puasa Syawalnya? Kata beliau rahimahullah, ditunaikan di luar bulan Syawal. Jadi qadha terlebih dahulu di dalam bulan Syawal, baru kemudian di luar bulan Syawal puasa Syawal. Jadi puasa Syawalnya di luar bulan Syawal, karena qadha-nya lebih didahulukan. Demikian dari fatwa beliau. Namun tadi telah kita dengarkan keterangan-keterangan yang lain, bahwa kalau masih ada waktu menegakkan qadha di bulan Syawal, naam, itu yang lebih utama di sisi sebagian ulama, bahkan itu adalah fatwa lajna daimah, lembaga komite fatwa para ulama senior di negeri Saudi Arabia, yaitu mendahulukan qadha baru kemudian penegakan puasa Syawal. Namun kalau dia ingin menegakkan di bulan Syawal karena sudah menghadapi masa habisnya bulan Syawal, telah tadi kita dengarkan apa yang datang dari keterangan jumhur, bahkan Syawal bisa ditegakkan walaupun tanpa ditegakkan qadha terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian tentunya puasa Syawal, puasa yang mengikat di sisi para ulama, niatannya di malam hari, tidak seperti puasa yang sifatnya umum. Maka niatnya ketika dia tidak mendapatkan makanan, dia belum makan sebagaimana Rasulullah, belum makan di pagi hari, tidak mendapatkan makanan, maka beliau berniat berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Adapun puasa Syawal atau apa yang mengikat, puasa Arafah, puasa Asyura atau puasa Syawal atau yang lainnya dari puasa yang ada ikatannya dengan tentunya waktu masa tersendiri, maka niatannya di malam hari. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yaitu berniat di malam hari. Namun perkaranya lapang insyaallah, karena ini berkaitan dengan puasa sunnah. Berbeda dengan puasa wajib, maka mesti dan wajib niatannya di malam hari atau sebelum terbitnya fajar shadiq. Namun berkaitan dengan puasa sunnah, naam, telah kita dengarkan tadi, yang mengikat berpuasa berniat di malam hari, yaitu tentunya sebelum terbitnya fajar shadiq. Naam, dan ini yang juga kita dapati fatwa al-imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, demikian juga mengatakan berniat di malam hari. Adapun puasa secara umum sunnah bisa diniatkan di siang hari ketika seorang tidak mendapatkan makanan dan minuman, dia meniatkan berpuasa sehingga dia menegakkan puasa sunnah dimulai dari tidak mendapatkan makanan dan minuman. Sebagaimana Rasulullah datang ke rumah Aisyah, beliau mencari makanan dan kemudian tidak mendapatkan, maka beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Kalau demikian saya berpuasa, wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abdullah ibn Sarjiz radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awadhu min wa'tha'is safar wa kabatil munqalab wal haur ba'dal kaur wa da'watil madlum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar, beliau bepergian, yata'awadhu, beliau berdoa, karena doa orang musafir mustajab. Tiga doa yang mustajab: da'watu al-walid liwaladih, doa orang tua untuk anaknya, doa orang tua untuk anaknya. Makanya kita sebagai orang tua banyak-banyak meminta kebaikan untuk anak kita, karena mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah. Naam, di antara doa yang menunjukkan penerimaan, apa yang dikisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ayahnya selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah memberikan ketelitian kepada Al-Albani, namanya Muhammad, nama beliau Muhammad ibnu Nuh, nama bapaknya Nuh. Muhammad ibnu Nuh dilakopkan, digelari Nasiruddin, berasal dari negeri Albani. Muhammad ibnu Nuh Nasiruddin Al-Albani. Mudah-mudahan Muhammad selalu diberikan ketelitian, kata bapaknya, sebagaimana dia teliti di dalam memperbaiki reparasi jam tangan. Maka berkat doa itu beliau dikenal orang yang teliti dalam menelaah hadis. Itu doa dari seorang ayah, doa dari orang tua. Da'watul walid liwaladi, kemudian da'watu sa'im, da'wah doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Tiga doa ini doa yang mustajab. Maka Rasulullah ketika safar beliau berdoa dengan meminta perlindungan. Apa doanya? Tentunya kalau dikatakan beliau berdoa meminta perlindungan, maka disebutkan doa itu, Allahumma inni a'udzubika, karena meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari wa'tha'is safar. Apa wa'tha'is safar? Yaitu keberatan, kepayahan, keletihan di dalam safar. Namanya safar berpergian, meminta untuk dimudahkan. Wakabatil munqalab. Apa kabat al munqalab? Yaitu meminta kepada Allah agar apabila kembali kepada keluarganya dalam keadaan membawa kebahagiaan, membawa suatu yang menyenangkan, tidak dia kembali kepada keluarganya, dia mendapat musibah, keluarganya mendapat musibah. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah saya atau saya berlindung kepadamu dari apa yang menimpa ketika saya kembali kepada keluarga dalam keadaan saya mendapat musibah, keluarga mendapat musibah. Lindungi saya. Kemudian beliau meminta doa pula, ya Allah lindungi saya. Doanya musafir. Rasulullah menggunakan waktu safar doa yang mustajab. Al-haur ba'dal kaur. Apa al-haur ba'dal kaur? Ya Allah, lindungi saya dari meninggalkan ketaatan menuju kepada kemaksiatan, meninggalkan istiqamah menuju kepada penyimpangan, meninggalkan kebaikan menuju kepada kejelekan. Lindungi saya. Lindungi saya dari semua itu. Lindungi saya agar tidak setelah mendapatkan hidayah kemudian keluar dari hidayah. Itu al-haur ba'dal kaur. Kemudian beliau meminta berlindung, ya Allah lindungi saya dari doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, namanya doa orang yang terzalimi juga tidak dihijabi oleh Allah, diterima, didengarkan langsung. Da'watul mazlum, na'am, dakwah orang yang terzalimi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah lindungi saya dari dakwah orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai saya mendzalimi orang. Lindungi saya ya Allah. Da'watul mazlum. Kemudian juga lindungi saya ya Allah min su'il manzar fil ahli wal mal. Ya Allah lindungi saya dari pemandangan yang jelek melihat keadaan keluarga dan harta benda mendapatkan kejelekan. Lindungi saya. Artinya yang menjadi titik tekan di sini, beliau di dalam safar, saat safar diterimanya doa, beliau berdoa agar ya Allah mudah-mudahan ini engkau menerimanya. Ini yang jadi titik tekan. Jangan engkau palingkan saya dari hidayah yang sebelumnya saya dapatkan kemudian berpaling kepada tanpa hidayah. Dari istiqomahnya beramal di bulan Ramadan, ba'da Ramadan kemudian menjadi orang yang tidak beristiqomah di atas amalnya. Orang yang banyak amalnya di bulan Ramadan kemudian di luar Ramadan orang yang tidak lagi memulai amalnya. Ini doa. Sehingga itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena telah masuk waktu duhur, tentunya kita sama-sama banyak berdoa kepada Allah dengan apa yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasulullah. Kemudian kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dibimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan, sesatkan kalbu kami setelah engkau memberikan hidayah. Jangan ya Allah. Jangan engkau jadikan kami orang-orang yang sekedar melihat amalan kemudian beramal lantas kemudian meninggalkannya dan tidak beramal lagi sampai kami wafat. Inilah yang kita dibimbing. Mudah-mudahan di hari-hari ke depan di luar bulan Ramadan ini, hari-hari yang kita berjihad dengan amal kita, kita selalu dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Tentunya sengaja kami menyampaikan tema ini berkaitan dengan lewatnya bulan Ramadan, berlalunya bulan Ramadan, karena terkadang kita tentunya masih menganggap amal kita di bulan Ramadan masih banyak, sehingga kita na'am pun menyedikitkan untuk beramal. Kita pun terkadang pede dengan amalannya bahwa amalan itu diterima, amalan itu sudah pasti akan mendapatkan balasan yang baik, diterimanya amal kita. Harapan itu adalah yang diperintahkan, tetapi menyatakan, memvonis bahwa amal itu sudah pasti diterima, itu bukan bukan merupakan keyakinan yang benar dan bukan keyakinan yang dibimbing oleh keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu, raihlah amalan, berharaplah diterima amal yang telah kita kerjakan, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu li hadzal qaul wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.